Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar sekalian serta program Bahasa Arab, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada isim-isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Terakhir yang kita bahas yaitu yang D, ismu syarti. Untuk melanjutkan contoh-contoh di sini, maka kami ulangi sedikit tentang definisi pengertian dari ismu syarti. Ismu syarti adalah isim yang memerlukan fi'il syarat dan jawabannya. Artinya, makna dari definisi ini bahwa di sana nanti ada dua susunan kalimat, yang mana kalimat yang pertama sebagai syarat untuk yang kedua. Sebagai contoh, kalau kita katakan dalam bahasa Indonesia, siapa yang belajar maka dia akan berhasil. Perkataan kita siapa yang belajar adalah sebuah kalimat susunan jumlah sebagai syaratnya. Jumlah pertama sebagai syarat siapa yang belajar. Kemudian jumlah kedua, maka dia akan berhasil, adalah sebagai jawabannya, jawaban dari syarat. Artinya bahwa isim syarat itu memerlukan fi'il syarat dan jawabannya. Jadi kalau kita ingin membentuk suatu isim syarat, kita datangkan alat-alat syarat, macam-macam isim syarat, kemudian kita datangkan fi'il syaratnya dan harus ada jawabannya. Masuk ke dalam contoh untuk lebih paham lagi dan lebih memahami bagaimana penggunaan isim syarat. Contoh yang pertama, Allah firman dalam kitabnya yang mulia, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahu. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apa saja yang kalian kerjakan dari kebaikan, ya'lamhu Allah, maka Allah mengetahuinya. Perbuatan yang kalian kerjakan. Jadi apa saja yang kalian perbuat, maka Allah akan mengetahuinya, ya'lamhullah. Pembahasan ataupun yang menjadi pembahasan dari isim syarat di sini adalah ma. Oleh karena itu digaris bawahi, ma isim syarat yang artinya apa, apa saja. Taf'alu, taf'alu adalah fi'il syarat, fi'il syarat. Wa ma taf'alu min khairin, dari kebaikan, ya'lamhullahu. Ya'lamhu fi'il mudore, dan dia merupakan jawaban dari syaratnya. Jadi isim syarat itu butuh fi'il syarat dan butuh jawabannya. Contoh yang kedua, aynama takunu yudrikkumul mautu. Diharokati al-mautu itu dengan mendomah tak. Dimanapun kalian berada, maka maut akan menjemput kalian. Maut tidak mengenal dimanapun kalian berada, di dalam benteng yang kuat ataupun tempat yang tersembunyi, pastilah maut akan menjemput kalian. Maut, kematian. Aynama takunu, aynama, aynama isim syarat. Sebagaimana telah diterangkan di atas, macam-macam isim syarat. Aynama idan, jadi kalau begitu aynama adalah isim, isim syarat. Takunu, takunu fi'il, fi'il mudore, dan dia fi'il syarat. Artinya jatuh, fi'il yang terletak setelah alat-alat atau isim-isim syarat. Jadi kalau fi'il terletak setelah isim-isim syarat dinamakan adalah fi'il syarat. Yudrikkumul mautu, yudrikkum fi'il mudore, dan dia merupakan jawabannya. dimanapun kalian berada, apa apa yang akan terjadi? Kematian pastilah menjemput kalian. Contoh selanjutnya, mata tata alam tata qaddam. Kapan saja kamu belajar, maka kamu akan berhasil, akan maju. Mata isim syarat, tata alam fi'il syarat, tata qaddam jawab syarat. Ayu amalin ya mal, ayu amalin tak malhu ya lamhullahu. Amal apa saja yang kau kerjakan, pastilah Allah mengetahuinya. Amal apa saja yang kau kerjakan, pastilah Allah mengetahuinya. Pembahasan kita ayu, ayu isim syarat, amalin sebagai kata sambungnya, kemudian tak malhu fi'il syarat. Jawabannya mana? Ya lamhullah. Amal apa saja yang kau kerjakan, maka Allah mengetahuinya. Faman yakfur bittaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Pembahasan kita man artinya siapa. Barang siapa yang kufur, yakfur, mengingkari bittagut, terhadap tagut, suatu yang disembah selain Allah, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh terhadap urwatil wuthqa, tali yang amat kokoh kuat. Pembahasan kita man isim syarat, yakfur fi'il syarat, jawab syaratnya mana? Faqad istamsaka, faqad istamsaka, sungguh telah berpegang teguh terhadap tali yang kuat. Catatan, kata ayu tagirnya mu'rab bukan mabni. Kata ayu tagirnya, perubahannya itu mu'rab, dia jadi bisa berubah. Nanti ayu bisa ayu, nanti bisa ayyi atau bisa ayya. Ayya amalin bisa, atau nanti kita bahas lebih lengkapnya pada bab tentang i'rab, kenapa di dhammah, kenapa di fathah atau di kasrah. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan dari isim-isim yang mabni yang ke-5. Ismul istifhami, ismu isim, al-istifham pertanyaan. Ismul istifham adalah isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Jadi isim istifham adalah isim yang digunakan untuk menanyakan suatu hal. Jadi pertanyaan, isim yang fungsinya untuk pertanyaan. Apa macam-macamnya isim istifham? Macam-macamnya yang pertama, man, man siapa. Kemudian ma, ma apa, ada apa, siapa ini. Mata, mata kapan, kapan akan terjadi misalkan. Itu pertanyaan. Jadi isim digunakan untuk bertanya. Aina, aina di mana, aina di mana. Kemudian kam, kam berapa. Kaifa, bagaimana. Ayu apa, apa. Ayu itu apa, apa saja atau apa. Ayu amalin, perbuatan apa saja. Jadi yang telah disebutkan di sini adalah alat-alat yang biasa digunakan untuk bertanya pada suatu hal. Baik itu man, ma, mata, aina, aina anta misalkan, di mana kamu. Kita untuk lebih menjelaskan kalimat-kalimat ini, isim-isim man, ma dan mata, kita masuk, kita lihat secara bersama-sama contoh penggunaannya dalam kalimat. Yang pertama, man. Man ahabbu rajuli ilaika, bentuknya pertanyaan. Jadi kita buat nadanya nada seperti bertanya. Man ahabbu rajuli ilaika, siapakah lelaki yang paling engkau cintai? Siapakah lelaki yang paling engkau cintai? Man, itu digunakan untuk yang berakal. Gak mungkin kita tanyakan buku, ya pakai man, buku siapa ini misalkan. Kemudian contoh kedua, kam umruka, berapa umurmu? Kalau ingin bertanya pada seseorang tentang usianya, umurnya, maka gunakan dengan kam. Kam umruka, berapa umurmu? Atau kalau orang Arab biasa mengucapkan kam umruk. Kam umruk, berapa umurmu? Kemudian kaifa haluk, kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Sering kita dengar diantara sama ikhwan penggunaan kaifa haluk, bagaimana kabarmu, ketika bertemu ana bi khairin, saya dalam keadaan baik misalkan. Kemudian contoh selanjutnya, mata tanam, kapan kamu akan tidur? Kapan kamu akan tidur? Mata digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan? Kapan kamu akan tidur? Kapan kamu akan pergi? Mata tadhab, kapan kamu akan pergi? Ila aina tadhab, kemana kamu akan pergi? Hendak kemana kamu pergi? Adhabu ilal madrasah, misalkan saya akan pergi ke sekolah. Saya akan pergi ke sekolah. Jadi ila aina kemana, artinya kemana tadhab, pergi, kemana kamu akan pergi. Amma tasa'alu, tentang apa kamu bertanya? Amma tasa'alu, tentang apa kamu bertanya? Mereka itu dalam surat An-Naba, amma yatasa'alun, tentang apa mereka itu saling bertanya? Tentang apa? Anin naba'il adhim, tentang suatu berita yang amat besar, teramat besar. Ini contoh-contoh dari penggunaan isim istifham. Setidaknya kita hafalkan 1, 2, 3 untuk digunakan dalam keseharian kita. Kalau kita ingin nanya seorang kapan kamu akan tidur, gunakan mata tanam, kemana kamu akan pergi, ila aina tadhhab, sehingga sedikit-sedikit ilmu yang telah kita ketahui dapat langsung dipraktekan, karena ilmu itu untuk diamalkan, tidak dipendam sendiri. Selanjutnya kita lanjutkan pada pembagian isim-isim mabni yang keenam, yaitu F, asmaul af'ali. Asmaul af'al, asma adalah bentuk jamak dari isim, artinya isim-isim. Al-af'al bentuk jamak dari fi'il. Asmaul af'ali, isim-isim yang digunakan dengan makna fi'il. Dia aslinya adalah isim, bukan fi'il. Tetapi kalau ditinjau maknanya, ditinjau artinya, itu menyerupai fi'il. Tapi dia tetap isim, tidak kita katakan fi'il, tidak kita katakan kata kerja. Asalnya dia, yang akan kita bahas berikut ini, adalah isim. Tetapi kalau dilihat dari maknanya, menyerupai fi'il, sama, biasa digunakan dengan makna fi'il. Adapun macam-macam dari asma'ul af'al, isim-isim fi'il artinya, yaitu yang pertama, jika bermakna fi'il madi, bisa bermakna fi'il madi, misalnya, misalnya hayhata, hayhata, hayhata kita katakan isim min asma'il af'al, isim asma' af'al. Dia bermakna seperti fi'il madi, yaitu ba'uda, artinya jauh. Hayhata apa artinya kalau begitu? Yaitu jauh. Dia menyerupai arti pada fi'il, makna pada fi'il sama. Kemudian contoh kedua, syattana, syattana. Syattan isim min asma'il af'al, dia isim fi'il, isim-isim fi'il. Apa maknanya? Maknanya dia bermakna seperti fi'il. Apa itu? Iftaroko, iftaroko, berpecah, berpisah. Ifsatan, iftaroko. Nah, karena itu dalam hadis iftaraqa hadhil ummah sataftariqu hadhil ummah, akan berpecah belah umat ini. Iftaraqa, berpecah, berpisah bisa. Yang kedua, asma af'al, isim-isim yang bermakna fi'il. Yang kedua, bermakna fi'il mudore. Fi'il mudore sudah kita terangkan di awal dahulu. Apa makna mudore? Misalnya qat, qat artinya yakfi, cukup. Qat yakfi artinya cukup. Kemudian yang bermakna fi'il amr, yang bermakna fi'il amr, hayya, hayya, hayya bermakna akbil. Jadi dalam kurung itu artinya, yang dalam kurung itu adalah fi'il. Jadi makna fi'ilnya yaitu hayya, mari, hadapilah, penuhilah panggilannya. Hayya ala sholah, mari penuhi panggilannya untuk sholat. Akbil, datanglah. Dunaka, dunaka bermakna seperti fiilnya yaitu khud, ambillah. Atau alaika, alaika ilzam, peganglah kuat-kuat, berpeganglah kamu. Iyaka bermakna ihdar, berhati-hatilah, takutlah, bisa juga. Kemudian soh, soh bermakna fiilnya yaitu uskut, diamlah, uskut, uskut fiil amr, jadi bermakna fiil amr, uskut. Kemudian amin, amin setelah kita misalkan baca al-fatihah, amin bermakna istajib, jawablah, penuhilah, kabulkanlah, amin, kabulkanlah doa kami. Kata bagaimana penggunaan dari asma af'al ini dalam sebuah kalimat? Kita masuk pada contoh sekarang. Misal penggunaan asma'ul af'al dalam sebuah kalimat, dalam sebuah jumlah. Misal yang pertama, hayhata al-amalu finnajahi, hayhata al-amalu finnajahi. Alangkah jauhnya angan-angan dalam kesuksesan, alangkah jauhnya angan-angan itu untuk meraih kesuksesan. Hayhata ba'uda, jauh. Hayya ala sholah, mari penuhilah panggilan sholat. Alaika bil athar, wajib bagimu, berpegang teguhlah kuat-kuat, bil athar, terhadap asar-asar, peninggalan-peninggalan warisan para sahabat maupun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Iyaka al-ghadoba, berhati-hatilah engkau dari marah, dari sifat marah, takutlah engkau, berhati-hati. Iyaka, ini contoh-contoh yang bisa kita baca dan kita simak dalam penggunaannya pada sebuah kalam, pada sebuah kalimat, yang diharapkan nantinya ketika kita ketemukan dalam ayat Quran, kita bisa mengetahui bahwa ini adalah asmaul af'al. Seperti dalam ayat hayhata hayhata limatu adun, betapa jauhnya, jauh, jadi hayhata bermakna jauh. Selanjutnya, dari isim-isim yang mabni, setelah kita mengetahui isim syarat beserta kaidahnya dan definisinya, kemudian kita berlangkah pada isim istifham macam-macamnya dan contoh-contohnya, begitu juga dengan asmaul af'al. Sekarang kita masuk pada pembagian isim mabni yang selanjutnya, yaitu ba'dul zuruf, ba'dul zorfi. Ini salah, ada tulisan ba'nya di situ. Ba'nya itu dibuang setelah alif, lam, ada ba', ba'nya salah, dibuang, jadi tidak ada ba' yang betul. langsung alif lam zo ro fa. Ba'duz zorfi, sebagian zorof yang mabni. Zorof adalah keterangan, yang menunjukkan keterangan, baik nanti keterangan waktu atau keterangan tempat, itu makna dari zorof. Mabni tetap, tidak berubah. Apa saja isim-isim yang menunjukkan keterangan tapi dia mabni, tetap tidak berubah harokatnya, yaitu yang pertama al-ana, sekarang, al-an, kapan kita berangkat, al-an kita katakan, sekarang juga. Anifan, baru saja. Kapan kamu datang, baru saja, anifan. Kapan kamu datang, anifan, baru saja. Dipraktekan, kita praktekan langsung. Amsi, kemarin, amsi. Akan datang keterangan tambahan pada i'rab isim nasab, insyaallah. Jadi masalah dzaraf, keterangan, baik keterangan waktu atau tempat, akan datang penjelasannya pada isim-isim yang nasab. Sebelum kita melangkah pada isim mabni selanjutnya, yaitu a'dadun murakkabatun, ada yang perlu ditambahkan pada asma'ul af'al, isim-isim fi'il, yaitu pada nomor yang ketiga, asma'ul af'al, isim fi'il yang bermakna fi'il amr. Alaika telah disinggung pada pembahasan tentang domir-domir yang bisa bersambung dengan huruf jer, antara lain ala kalau ketemu domir ka, ka itu adalah domir jer yang mutasil, artinya adalah atasmu, alaika. Lalu bagaimana kita bisa membedakan antara dia bermakna asma'ul af'al, isim fi'il yang artinya bermakna fi'il, dengan alaika yang maknanya huruf. Di sini kita lihat penggunaannya dalam sebuah kalimat. Kalau maksud dari alaika itu adalah menunjukkan huruf, untukmu misalkan, atasmu, maka dia adalah huruf. Tapi kalau alaika bermakna wajib, ilzam, berpegang teguhlah dengan kuat, wajib, maka dia bermakna asma'ul af'al, isim yang bermakna fi'il. Alaika bil athar, wajib bagimu untuk berpegang teguh terhadap asar. Atau dalam sebuah hadis, alaikum bis sunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh terhadap sunnahku. Begitu juga dengan iyaka. Iyaka kita telah singgung di awal pada pembahasan dan pertemuan yang pertama kali tentang domir-domir. Iyaka termasuk domir nasab yang munfasil. Iyaka, iyahu, iyahuma, iyahum. Demikian. Tetapi dalam bab ini, yaitu bab asma'ul af'al, iyaka bukanlah domir nasab munfasil yang artinya hanya kepadamu, tidak. Tapi iyaka artinya berhati-hatilah, jauhilah, takutlah. Itu makna dari iyaka. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasul pernah bersabda, iyaka wa muhdatsatil umur, jauhilah perkara-perkara yang baru. Muhdatsatil umur, takutlah kalian terhadap perkara-perkara yang baru, bid'ah. Iyaka bukan hanya kepadamu perkara-perkara baru, salah. Tapi mengartikannya adalah iyaka jauhilah olehmu perkara-perkara yang baru, bid'ah. Ini sedikit tambahan yang dapat disampaikan pada asma'ul af'al. Kemudian kita berlanjut pada poin yang H, a'dadun murakkabatun. Adat, bilangan-bilangan. Murakkabatun yang tersusun, terhimpun. Apa maksud dari a'dadun murakkabatun? A'dad murakkabah, atau kalau kita bikin mufrad, a'dad itu jamak, kalau dimufradkan a'dadul murakkab adalah bilangan mulai dari hitungan 11 sampai 19. Jadi a'dadun murakkabatun, atau kita katakan a'dadul murakkab, adalah bilangan hitungan mulai dari 11 sampai 19. Semuanya mabni fathah. Jadi kalau kita ucapkan nanti 11 sampai 19, semuanya dimabnikan di atas fathah pada kedua kata penyusunnya. Jadi karena bilangan ini ada dua bentuk, 11 itu satu sama satunya, itu dua artinya, murakkab, tersusun. 19, satu sama 9, jadi ada dua susunan. Keduanya itu mabni fathah, semuanya mabni fathah pada kedua kata penyusunnya. Jadi penyusunnya kedua-duanya itu dimabnikan fathah, kecuali bilangan hitungan 12. Jadi 11, 13 sampai 19 kedua susunan dari bilangan tersebut, 1 dan 3, 1 dan 4 itu mabni, tetap di atas fathah, tidak berubah. Bagaimana contohnya? Misalun, contoh. Kita mulai yang 11. Ja'a ahada asyara taliban. Telah datang 11 orang murid laki-laki. Ahada asyara. Ahada asyara bilangan 11. Ahada 1, asyara 10. Jadi 11. Bilangan 11, telah datang 11 orang murid laki-laki. Ahada asyara, pembahasan kita. Apa yang mabni fathah pada kedua kata penyusunnya, yaitu ahada. Ahada susunan pertama, asyara susunan kedua. Kedua-duanya dimabnikan di atas fathah. Maksud dari mabni di atas fathah yang dilihat adalah huruf terakhirnya. Pada ahada di fathah, pada asyara ro-nya itu di fathah. Jadi huruf terakhirnya ahada asyar taliban, 11 orang murid. Kemudian contoh yang ke-13, contoh bilangan 13 karena 12 itu pengecualian. Ja'a salasata asyara taliban. Telah datang 13 orang murid laki-laki. Perhatikan di sini antara perbedaan ahada dan salasa. Kalau bilangannya itu 11 dan 12, asyaronya dan ahadanya selalu sama dengan talib, dengan yang dihitungnya. Taliban di situ mudzakkar, maka asyara pun mudzakkar, tidak ditambahin ta asyara, ta ta'nis untuk menunjukkan mu'anas, tidak. Karena taliban mudzakkar laki-laki, asyara pun laki-laki, ahada asyara, ahada pun laki-laki. Idan kalau begitu kita katakan ja'a ahada asyara, telah datang 11 orang murid. Kalau bilangan hitungan 13 sampai 19, asyaronya itu sama dengan talibnya, sama-sama mudzakkar. Kalau yang dihitung itu, jadi nanti bukan murid saja, misalkan telah datang 13 orang guru, guru itu yang dihitung. Jadi nanti ma'dudnya istilahnya dalam bahasa Arab, yang dihitungnya. Kalau yang dihitung laki-laki, maka asyaronya ikut laki-laki. Tetapi bilangan tiganya, tiga yaitu salasa sampai sembilan, tis'ah, berlawanan dengan yang dihitung. Perhatikan di sini, ja'a telah datang salasata asyara, 13. Apa yang 13? Taliban murid laki-laki. Taliban mudzakkar, asyara mudzakkar, sama dia karena mengikuti. Tetapi bilangan 3 sampai 9 itu harus berlawanan terhadap yang dihitung. Karena toliban muzakar, maka salah satu lawannya adalah mu'annas. Dibuat mu'annas, dibuat pakai ta, perempuan. Tidak pakai salasa asaro, tanpa ta, salah. Kalau kita katakan ja'a salasa asaro toliban, salah. Yang betul ja'a salasata asaro toliban. Begitu selanjutnya arba'ata asaro, khamsata asaro, sampai tis'ata asyara. Tis'ah itu 9. Arba'ah 4, khamsah 5, sittah 6, sab'ah 7, samaniyah 8, tis'ah 9. Jadi tis'ata asyar 19. Contoh penggunaan bilangan untuk mu'annas, untuk perempuan. Ja'at ihda asyrata taliban. Ja'at ihda asyrata taliban. Telah datang 11 orang murid perempuan. Perhatikan kaidah kita. Kalau bilangannya itu 11 sampai 12, maka selalu sama terhadap yang dihitung. Taliban, talibatan, perempuan, karena ada taknya, talibatan. Asyrata ikut yang dihitung, yaitu murid perempuan. Jadi ikut pakai mu'annas, tidak mudzakar, tidak asyara, tapi asyarata. Kemudian ihda, ihda itu adalah untuk perempuan, mu'annas. Kalau laki-lakinya ahada, tapi kalau perempuannya ihda. Karena yang dihitung adalah perempuan, mu'annas, yaitu talibatan, maka ihda ikut mu'annas, tidak ahada. Kemudian pada contoh kedua, ja'at salasa asyrata talibatan. Telah datang 13 orang murid perempuan. Talibatan mu'annas, wanita, karena ada ta marbuto. Asyrata selalu ikut yang dihitung. Jadi asyrata itu selalu sama yang dihitung. Kalau yang dihitung mudzakar, asyratanya ikut mudzakar, yaitu asyara. Tapi kalau yang dihitung itu mu'annas seperti talibatan, maka asyaranya ikut mu'annas, tambahin ta, jadi asyarata. Adapun bilangan yang 3, 4, sampai 9-nya, yaitu 13, 14, salasanya, bukan asyaratanya, salasanya selalu berlawanan dengan yang dihitung. Jadi ditinjau dari jenisnya, selalu berlawanan. Kalau talibatan perempuan mu'annas, maka salasanya mudzakar, berlawanan. Kalau talibatannya mudzakar, yaitu taliban, maka salasanya harus mu'annas, jadi salasata. Tapi dalam contoh ini, talibatannya mu'annas, salasanya mudzakar. Demikian contoh-contoh selanjutnya, 14, 15, sampai 19, dilihat pada contoh 13-nya. Jadi disesuaikan bilangannya. Kemudian adapun 12, duanya mu'rab. Jadi bilangan 12, 1, 2, duanya itu hitungan yang 2 itu mu'rab. Angka 2-nya itu mu'rab, artinya berubah, harokatnya bisa berubah. Seperti isim musanna, seperti isim musanna, isim yang menunjukkan 2. Sedangkan 10-nya tetap mabni fathah. Jadi pada 12 itu susunannya, kan ada 2 susunan. Maka susunan yang pertama, yaitu 2-nya, angka 2, dia mu'rab, bisa berubah. Sedangkan 10-nya tetap mabni fathah. Apa contohnya? Contoh di sini, ja'a isna asyara taliban. Telah datang 12 orang murid laki-laki. Taliban mudzakar, asyara ikut mudzakar. Isna mudzakar, taliban mudzakar. Karena bilangan 11 sama 12, kedua susunannya harus sama dengan yang dihitung, ditinjau dari jenisnya. Isna di sini, isna bilangan 2, dia mu'rab, berubah. Nanti pada suatu keadaan dia bisa isnai, pakai ya. Suatu keadaan dia tidak, pakai isna. Contoh yang kedua di sini, ro'aitu isnai asyara taliban. Saya telah melihat 12 orang murid laki-laki. Isnai ada ya-nya, tidak memakai alif, maka dia berubah. Kenapa nanti kok bisa pakai alif, bisa pakai ya? Ini pembahasannya pada bab tentang i'rab. Bab i'rab, insyaallah bab nahwu kita akan masuk alasan-alasan mengapa dibaca isna, mengapa dibaca isnai. Harap bersabar. Ra'aitu isnai asyara taliban. Saya telah melihat 12 orang murid laki-laki. Inilah akhir dari pembagian isim-isim yang mabni. Jadi isim yang mabni ada 8. Yang pertama isim domir, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim syarat, isim istifham, isim fi'il, asma'ul af'al, ba'dud dhuruf, ba'dud dhafi, sebagian dhorof, kata keterangan, sebagian saja, tidak semuanya. Kemudian yang terakhir bilangan, hitungan dari 11 sampai 19. Kedelapan isim-isim ini mabni, tidak berubah harokat akhirnya, walaupun dimanapun keadaan dan tempatnya. Fasal selanjutnya, bab selanjutnya, fasal pembagian. Al-faslu as-sadisu, fasal yang keenam. Al-ismu bin nadhuri ila tarkibihi, isim ditinjau dari penyusunannya. Telah kita lalui berapa fasal, berapa bab, macam-macam isim ditinjau dari kejelasannya, ditinjau dari bilangannya, ditinjau dari jenisnya. Sekarang yang akan kita bahas, kita pelajari adalah al-ismu bin nadhuri ila tarkibihi, isim bila ditinjau, jika dilihat dari bentuk penyusunannya. Isim ditinjau tarkibnya, jadi penyusunan itu tarkib. Ditinjau dari tarkibnya ada 2, yaitu mushtaqun dan jamidun. Mushtaqun dan jamidun, isim bila dilihat dari tarkibnya, susunannya, maka dia 2, mushtaqun dan jamidun. Apa definisi dari masing-masing ini? Yang pertama, al-ismul jamid, isim jamid adalah isim, jadi dia berupa isim, bukan fi'il. Kata dasar isim yang tidak diambil atau disusun dari selainnya. Jadi isim ini tidak mempunyai makna yang lain, tidak diambil dari makna selainnya. Contohnya di sini mauzun. Mauzun adalah pisang. Tidak diambil dari kata-kata mauzun untuk digunakan kata yang lainnya. Jadi adalah kata dasar yang darinya itu tidak diambil lafaz untuk digunakan pada selainnya. Kata dasar isim yang tidak diambil atau disusun dari selainnya. Jadi dia tidak diambil dari kata yang lain. Murni, mauzun, asli, kata dasar. Fauzun, kebahagiaan. Mauzun itu artinya pisang. Kalau fauzun, kebahagiaan, kemenangan. Syajaratun, pohon. Syajaratun tidak diambil dari kata yang lainnya. Tidak ada kata yang lain yang bermakna sama seperti syajaratun. Jadi syajaratun asli, kata dasar. Ini adalah pengertian dari isim jamid. Isim jamid, isim jamid dibagi 2. Sebagaimana isim kalau ditinjau dari tarkibnya ada 2, sekarang isim jamid pun dia dibagi 2, dibagi 2 lagi. Yang pertama ismudzat. Ismudzat, ismudzat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Jadi tidak ada fi'il yang semakna dengan isim dzat ini. Contohnya rojulun, seorang laki-laki. Tidak ada fi'il yang diambil dari rojala misalkan, tetapi dia rojulun asli. Husnun, tangkai. nahrun, sungai. Jadi isim zat termasuk pembagian macam dari isim jamid, yaitu isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Gusnun, tangkai. Tidak ada fi'il yang diambil dari kata-kata gusnun atau nahrun, sungai. Demikian contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang B, pembagian dari isim jamid, ismul makna awil masdar. Isim makna atau masdar. Isim makna atau masdar adalah isim. Jadi kaidah pertama dia isim yang hanya dapat diketahui artinya tetapi tidak kelihatan bendanya. Jadi sifatnya abstrak. Kata dasar dia, kita tahu artinya cuma bentuknya itu seperti apa tidak diketahui. Tidak kelihatan bendanya. Hanya ditinjau dari makna, dari arti itu dapat diketahui. Tapi kalau dilihat dari bendanya, bentuknya itu tidak terlihat. Contohnya apa? Adlun. Adlun, keadilan. Maknanya keadilan, cuma bentuk kalau dilihat diwujudkan dalam benda itu tidak ada. Tidak bisa terwujud. Ilmun, ilmu. Ilmu, kita lihat orang bisa punya ilmu ya dengan demikian dia memberikan taklim, memberikan pengajaran. Ilmu, ilmu yang ada pada dirinya, cuma bentuk bendanya itu tidak ada. Jadi hanya artinya saja. Ijtima'un, persatuan. Atau ijtima', perkumpulan. Ikramun, pemuliaan. Ikram, kita memuliakan tamu. Bentuk pemuliaan dengan demikian-demikian. Tapi kalau dibentukkan dalam suatu benda, tidak ada. Ismul masdar merupakan asal semua fi'il dan asal semua isim mustaq. Jadi isim masdar adalah asal semua fi'il. Isim masdar itu kata dasar, adalah merupakan asal semua isim. Jadi dia kata dasar. Dari kata dasar ini dibentuk kata-kata yang lainnya, termasuk isim mustaq, yang nantinya dari kata dasar ini akan terbentuk suatu fi'il madi, mudore, atau isim fa'il yang menunjukkan pelaku, atau isim yang dikenai pekerjaan, isim maf'ul. Kemudian kata keterangan tempat, kata keterangan waktu. Jadi semuanya diambil dari isim masdar. Isim masdar, isim-isim. Isim masdar, kata dasar. Kemudian istilah isim masdar perlu dibedakan antara isim masdar dan masdar. Perbedaan keduanya, kalau masdar adalah suatu bentuk kalimat isim yang diambil dari tasrifannya, dari kiasan berdasarkan timbangannya. Misalkan nasoro yansuru nasron, nasronnya adalah masdar. Tetapi isim masdar adalah isim yang bermakna kata dasar tetapi tidak diambil dari timbangan aslinya. Kita buat suatu permisalan. Salat, salat adalah kata dasar. Dia tidak diambil dari timbangan fiilnya. Karena kalau dilihat secara timbangan, secara tasrifan dan kiasannya, maka salat tidak bukan termasuk masdar. Salah yusalli tasliatan, masdarnya adalah tasliatan. Sedangkan salatan adalah isim masdar. Dan isim masdar diambil atau digunakan dari penggunaan kalam orang-orang Arab mengucapkannya. Jadi sifatnya hanya berdasarkan apa yang dipakai dan digunakan oleh orang Arab. Sifatnya simai, hanya mendengar dari orang Arab penggunaannya. Tidak ada timbangan atau susunan wazannya. Berbeda dengan masdar. Kalau masdar berdasarkan timbangan tasrifannya. Kalau begitu, istilah penulis di sini tentang isim masdar merupakan asal semua fiil perlu dikoreksi. Karena yang merupakan asal semua fiil adalah masdar, bukan isim masdar. Isim masdar sifatnya hanya simai, mendengar dari orang Arab. Salatan atau zakatan, Kita tahu bahwa itu adalah isim masdar, tetapi bukan masdar. Harap dibedakan keduanya. Pahamilah. Untuk lebih jelasnya, kita buat contoh misalkan zakka. Zakka yuzakki tazkiyatan. Tetapi isim masdarnya adalah zakatan. Kalau masdarnya apa? Tazkiyatan. Jadi berbeda. Sekali lagi, kalau masdar berdasarkan timbangan wazan, tapi kalau isim masdar berdasarkan simai penggunaan orang-orang Arab. Demikian perbedaannya, harap dipahami dan dibedakan.